pedagang kaki lima, aduhai genit sekali. Membuat jantung ada kedip pedu setiap hari. Lewat rumahku ku teguh kejebur kali. Mas, mas, tolongin dong. Aduh Mariam Soto, maafkan aku. Ku tegur engkau karena hatiku rindu. Oh Mariam, sumpah mati. Oh Mariam, janganlah engkau Mariam berkata begitu. Cintaku ini